dan melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup. Kita telah mungkin mendapatkan informasi betapa banyak dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang telah dipanggilnya melalui wabah ini. Barisan saudara kita muslimin dan muslimat yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadapnya dengan wabah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ma'asyiral muslimin, kita tidak memahami dalam kondisi bagaimana mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita ingin belajar bahwa kita berharap dalam kondisi apapun dan bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan bantuannya, menurunkan pertolongannya untuk selalu kita berada dalam ketaatan dan ibadah kepadanya, ya ibadallah, karena tidak ada satupun kenikmatan yang kita akan raih di kehidupan dunia ini dan untuk keabadian hidup kala di akhirat kecuali melalui pintu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahukan bahwa satu-satunya tugas hidup manusia ini dengan berlimpah-limpah dan beragam-ragam nikmat Allah berikan kepada mereka untuk mereka mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, sampai pada hari ini, saat ini, waktu ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menganugerahkan kepada kita nikmatnya untuk menjalankan ibadah sebagai tugas besar di dalam hidup. Semoga ini adalah bertanda kemenangan. Semoga ini adalah bertanda kebahagiaan. Semoga ini adalah bertanda bahwa Allah Azza wa Jalla ingin mengakhirkan hidup kita ini dalam ketaatan kepada-Nya, dalam beribadah kepada-Nya, di saat kita menjadi orang yang terbaik sebagai hamba Allah Azza wa Jalla di muka bumi ini. Itu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, betapa banyak saudara kita yang telah berlalu dengan ujian dan cobaan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanggil mereka dengan beragam-ragam kondisi. Maka oleh karena itu, agar semuanya kembali menyadari bahwa hamba ini tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk dia banggakan, untuk dia angkat, untuk dia ungkit-ungkit. Tidak memiliki apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mereka adalah orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang fakir. Sehingga tidak ada pintu untuk dia mau atau berkeinginan menyombongkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di saat kita menyadari bahwa kita tidak memiliki apa-apa, di saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua kondisi, ingat pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai segenap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai segenap orang-orang yang beriman, ista'inu, segeralah kalian meminta bantuan dan pertolongan. Baik terkait dengan manfaat dunia kita atau terkait dengan manfaat akhirat kita, Allah Azza wa Jalla memanggil agar orang-orang beriman segera mengadukan urusannya, meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bis-sabri, Allah Azza wa Jalla mengingatkan agar mereka itu memiliki kesabaran. Dengannya lah mereka meminta bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aduhai, betapa banyak kicauan manusia ini di saat Allah menurunkan ujian ini. Dengan beragam-ragam kesimpulan hidup. Ada yang menakutkan, mengerikan, menanamkan ketakutan di dalam hidup. Padahal itu adalah sebagaimana wabah yang lain. Yang Allah turunkan akan memanggil siapapun yang telah mendapatkan catatan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengakhiri kehidupannya di dunia ini. Goyang, goncang keimanan orang-orang yang beriman kepada manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka oleh karena itu disinilah satu pelajaran yang sangat berharga di dalam hidup. Kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk selalu menjaga syariatnya, menjaga tuntunan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, melaksanakan ketaatan di saat orang lari menjauh darinya, mencoba untuk kemudian menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk mewujudkan tawakal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap itu adalah bagian dari upaya kita isti'anah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersabar untuk melakukannya. Walaupun mungkin waktu kita terpangkas, walaupun mungkin tenaga kita terpangkas, walaupun mungkin harta benda kita terambil, namun jikalau kita bersabar untuk kemudian meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla, dengarkan Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna allaha ma'as sabirin. Allah Azza wa Jalla selalu bersama mereka yang bersabar. Kesabaran adalah tabiatnya. Kesabaran adalah perilakunya. Kesabaran adalah akhlaknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan bantuan dan pertolongan serta penjagaan barakallahu fikum kepadanya. Tidak ada kesabaran yang paling besar bagi seorang mukmin kecuali kesabaran dia dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dia untuk menahan diri dari bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kesabaran dia untuk kemudian menerima dengan ridha, dengan penuh kepuasan apa yang Allah turunkan menjadi ujian di dalam hidup. Merekalah yang akan bersama Allah Azza wa Jalla. Kebersamaan pertolongannya, bantuannya, perlindungannya. Lalu apa yang kurang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang benar-benar bersabar? Maka dengarkan apa kata Nabi alaihi salatu wassalam di saat menyebutkan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adan wala ghammin illa kaffarallahu biha min khatayah. Mukmin orang yang bersabar, tiadalah kesedihan, kecapean, kegundah gulanaan atau rasa sakit sekecil apapun kesedihan, kecuali semuanya itu Allah Azza wa Jalla jadikan sebagai penghapus terhadap kesalahan dan dosa. Adakah kerugian bagi mereka yang beriman? Adakah kerugian bagi orang yang benar-benar menjaga syariat Allah Azza wa Jalla di saat dia dicoba dan diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Sungguh tidak ada kerugian ya ibadallah. Tidak ada kerugian ya ibadallah. Berarti kesabaran ini harus kita genggam dimanapun kita berada. Menjadi watak kita, menjadi perangai kita, menjadi akhlak kita, menjadi adab kita, dan ciri khas kita. Bersabar atas tiga hal yang kita sebutkan ya ibadallah. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, Allahu azza wa jalla berpesan, wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Salah satu pesan Allahu azza wa jalla terkait dengan persoalan sabar pada sesuatu yang sangat menakutkan dan mengerikan, Allahu azza wa jalla memberikan pesan untuk kemudian bersabar padanya di saat berada di medan tempur dan medan laga. Anda jangan menyangka dan mengira bahwa orang yang terbunuh di medan laga peperangan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, mereka mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwa kesabaran dalam kondisi yang sangat genting ini sungguh amat sangat dibutuhkan. Kalaupun terjadi sesuatu pada diri orang yang bersabar ini dalam kegentingan hidup, ternyata dia meninggal di medan laga, jangan Anda menyangka dan menduga kalau dia itu adalah mati. Ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah orang-orang hidup di sisi Rabb mereka, mereka sedang mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai kesabaran ya ibadallah. Apalagi di saat kemudian seseorang diuji oleh Allah Azza wa Jalla syai' minal khawfi wal ju'. Allah uji hamba ini dari sedikit rasa takut, dari sedikit rasa lapar. Allah tidak menguji dengan total rasa takut dan total kelaparan. Syai' minal khawfi wal ju'. Karena kalau manusia ini diuji dengan keseluruhan rasa takut dan keseluruhan rasa lapar, binasa mereka. Dan ujian itu bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyaring hamba-hambanya siapa yang akan bersyukur dan berterima kasih. Maka kita berharap apapun keluhan kita di dalam hidup disebabkan karena ujian yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, apapun mungkin yang kita simpan di dalam hidup, kekurangan ini dan kekurangan itu, jangan sampai terjatuh dalam berkeluh kesah ya ibadallah. Ini adalah ujian Allah Azza wa Jalla yang diturunkan oleh Allah untuk menguntungkan hamba Allah Azza wa Jalla, bukan untuk membinasakan mereka. Namun ujian ini adalah untuk menyaring hamba-hambanya siapa orang yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan siapa orang-orang yang sebaliknya berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan masih adanya ujian dan cobaan berbentuk wabah ini, Allah kokohkan kita dalam ketaatan kepadanya. Allah jaga kita dalam ibadat kepadanya. Allah terus menduruskan langkah kita ini untuk tidak keluar dari koridor agama Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai keluar dari koridor syariat karena wabah ini, ma'asyiral muslimin, kecelakaan, kerugian dari banyak sisi, barakallahu fikum. Kalau sekiranya kita terus menjaga ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan beruntung dari semua sisi. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla mencatat kita termasuk dari orang-orang yang beruntung di dalam hidup. Dan semoga Allah Azza wa Jalla segera mengangkat wabah ini dari tengah-tengah kaum muslimin, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin.